Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Masih meneruskan tentang pembahasan kita dalam kitab Manhajus Salikin wa Tadihul Fikhi fid din, di mana telah kita lewati bahwasanya taharah itu ada dua macam. Taharah ma'nawiyah berkaitan dengan bersihnya dan sucinya hati kita dari kotoran kesyirikan serta ma'asi dan apa yang bisa merusak hati. Yang ini secara lebih mendalam dibicarakan dalam kitab-kitab akidah dan manhaj, dan itu lebih penting daripada sekedar taharatul badan jenis yang kedua, yaitu taharatun hissiyah, taharah dengan membersihkan anggota badan, ataupun taharah suci yang bisa dirasakan dengan panca indera, yaitu sucinya badan kita dengan cara mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Lah inilah yang dibicarakan dalam ranah pembahasan ilmu fiqh. Maka kemudian al-muallif di sini pada halaman 38 dari cetakan kita menetapkan faslun, sebuah pasal, fil miyah, mengenai al-miyah. Apa itu miyah? Al-miyah jam'u ma'in, jamak daripada air. Berarti sebuah pasal mengenai pembahasan macam-macam air. Barakallahu fikum. Kenapa di sini al-muallif atau mereka para musonifun, para fuqaha rahimahumullah, dalam kitab taharah memulai dengan pembicaraan tentang air? Maka diterangkan oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, li'annahu la sabila ila taharah minal hadathi illa bilma wudu'an aw ghuslan ma'a wujudihi, dikarenakan bahwasanya tidak ada jalan untuk bisa bersuci dari hadas kecuali dengan air. Sama saja hadas kecil diangkat dengan wudu, atau hadas besar diangkat dengan mandi. Bersama adanya air, oleh karena itu, dikarenakan air merupakan aslun fitohafi mayutatoharubihi, merupakan asal pokok alat untuk bersuci, sehingga para ulama al-fuqaha memulai dengan pembahasan air. Barakallahu fikum. Kalau muncul pertanyaan, kenapa para fuqaha, para ulama di dalam pembahasan kitabut taharah memulai dengan pembahasan macam-macam air, maka diterangkan oleh beliau rahimahullah, dikarenakan yang namanya mengangkat atau bersuci dari hadas, tidaklah ada jalan untuk bersuci dari hadas kecuali dengan air. Sama saja mengangkat hadas kecil dengan wudu atau hadas besar dengan mandi, bersama adanya air, tidak ada jalan, harus dengan air. Dikarenakan air itu merupakan asal mayutatoharu bihi, alat yang dipakai untuk bersuci. Sehingga dibagi oleh para ulama atau dibicarakan para ulama, pertama pembahasan taharah macam-macam air. Qala rahimahullahu ta'ala pada fakrah yang ke-6, wa ammas salatu, adapun salat, fala syurutun tutaqaddamu alaiha, maka syarat, maka salat memiliki syarat-syarat, yakni memiliki syarat sahnya salat, tutaqaddamu alaiha, yang harus didahulukan atas pembahasan sholat. Faminha, maka diantara syarat sahnya sholat adalah at-taharatu, yakni taharah, suci dari hadas dan suci dari najis. Sebagaimana telah lewat dalam pembahasan syurutu sholat, ada berapa ya Yusuf? Syarat sahnya sholat ada berapa Yusuf? Ada 9. Barakallahu fikum. Sebutkan ya Imran. 1. Islam. Yang kedua Isa. Balik. Hah? Berakal sehat. Yang ketiga ya Bintang. Islam. Berakal sehat. Ada 9. Yang ketiga, nah, setelahnya Fawaz. Hah? Mengangkat najis. Hah? Bukan mengangkat najis, bahasanya apa? Suci dari najis. Suci dari najis pada 3, badan, tempat, dan pakaian. Terus selanjutnya indak ya Wildan, menghadap kiblat. Selanjutnya ya Alfarian, tamyiz. Barakallahu fikum, tamyiz. Selanjutnya ya Said. Hah? Telah masuk waktu sholat. Selanjutnya ya Rifki. Apa antum, siapa namanya Rifki? Fikri, ya Fikri. Indak ya Fikri. Hah? Niat barakallahu fik. Tinggal satu lagi apa ya hendak ya pandu? Hah? Tinggal dua lagi. Ya, apa lagi satu apa? Menutup aurat barakallahu fikum. Satu lagi hendak ya belakang. Siapa Faros? Hah, Musa. Apa ya Musa? Hah? Rafi. Menghadap kiblat. Sudah tadi ya? Sudah. Yang belum. Indak-indak ya Yahya. Allah lestaan. Antum siapa namanya yang dari Sulawesi? Uwais. Uwais indak ya Uwais. Hah? Apa ya Wildan? Menghadap kiblat. Barakallahu fiik, suci dari hadas. Barakallahu fiik. Itulah yang jadi pembahasan sekarang. Di antara syarat sahnya salat thaharah minal hadas wan najis. Naam. Yani suci dari hadas dan najis. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mana dalil bahwasanya thaharah merupakan syarat sahnya salat? Beliau menerangkan la yaqbalul qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur. La yaqbalullah, Allah tidak menerima salatan, salat apa saja, bi ghairi tuhur, tanpa tuhur, bersuci. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar. Nah, barakallahu fikum. Di sini ada ta'liq nomor 5. Akhrajahu Muslim an ibn Umar wa lafdu la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur. Tidak diterima salat tanpa bersuci. Ammal Bukhari falam yukhrijahu wa innama wada'ahu tarjamatan lil bab. Naam. Di sinilah barakallahu fikum, pada ta'liq nomor 4 disebutkan muttafaqun alaih. Dalam cetakan yang lain rawahul Bukhari dan Muslim. Sementara setelah diteliti, ternyata yang mengeluarkan hanyalah Imam Muslim. Adapun Imam Al-Bukhari tidak mengeluarkan. Beliau hanya menempatkannya pada tarjamah, yakni judul bab. Itulah fikih Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari dalam sahihnya menulis kitab bab-bab, itulah fikih beliau. Hukum yang ditetapkan oleh beliau. Nah, kemudian membawakan hadis sebagai dalilnya. Maka di sini dikatakan ammal bukhariyu, adapun Imam Bukhari falam yukhrijahu, tidaklah mengeluarkan hadis ini. Wa innama wada'ahu tarjamatan libabin, hanyalah beliau meletakkannya sebagai tema, tarjamah atau judul daripada bab. Bab berarti apa? Bab la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur. Naam. Maka wali hadza qala al-hafid, berkata al-hafid. Kalau dimutlakkan yang namanya al-hafid dalam syarah Bukhari, maksudnya Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani. Naam. Walahu turukun kathiratun, hadis ini memiliki jalan yang banyak. Lakin laisa fiha syai'un ala syartil Bukhari, akan tetapi tidak ada di dalam jalan-jalan tersebut satupun yang memenuhi syarat Imam Bukhari. Ini nanti dalam pelajaran Ulumul Hadis. Imamul Bukhari apabila mengeluarkan hadis, beliau memiliki syarat, yakni harus dengan sanad yang 'ali. Yakni harus fulan meriwayatkan dari Alan. Yang dari Alan yang meriwayatkan banyak, namun tidak masuk syarat Bukhari. Tidak demikian, tidak dikatakan sebagai hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari. Naam. Barakallahu fikum. Walihada oleh karena itu iqtasara ala dzikrihi fi tarjamah. Beliau hanya mencukupkan penyebutan judul hadis ini, lafaz hadis dalam judul bab. Wa aurada fil bab ma yaqumu maqamahu, dan mengeluarkan di dalam bab tersebut hadis yang menduduki kedudukan hadis Ibnu Umar. Beliau mengeluarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi la tuqbalu salatun min man ahdla tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda. Tidak diterima salat orang yang berhadas sehingga berwudu. Naam. Ini sedikit menyinggung tentang pembahasan ilmu hadis. Naam. Bahwasanya di sana para ulama terkadang keliru di dalam menyatakan dikeluarkan rawahu siapa dengan beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, la'allahu saqahu min hifdhih. Mudah-mudahan barangkali beliau al-muallif memaparkan hadis ini dengan mengandalkan hafalannya saja. Sehingga yang seperti ini sering terjadi, bahkan dari para kadang muallif atau a'immah mengatakan akhrajahu fulan, ternyata tidak mengeluarkan, hanya dalam tarjamah bab. Nah, sehingga dari sini datanglah di sana muhaqqiq, orang yang mentahqiq, meneliti mukharrij yang mengeluarkan hadis-hadis nanti dalam pembahasan ilmu mustalah. Mereka meneliti benarkah Imamul Bukhari mengeluarkan, dicek dari satu sampai akhir. Ini zaman dulu, bukan zaman sekarang ya. Zaman dulu yang para ulama berjuang mengumpulkan, ditulis, dicek, dikumpulkan riwayat. Akhirnya kemudian mereka teliti. Oh, ternyata tidak mengeluarkan. Kenapa tidak mengeluarkan? Karena tidak sesuai syarat. Kalau sekarang mudah, zamannya zaman komputerisasi. Tinggal klik yang mengeluarkan fulan. Ya. Kemudian dia jamak turukul hadis, sumbernya dari ini. Ini tidak sesuai buah dan sebagainya. Kita sampaikan seperti ini. Kapan seorang semacam kita butuh komputer, nah, butuh alat-alat teknologi yang dengan alasan ini untuk menambah wawasan, kalau sudah memenuhi ilmu alat. Lah kalau antum belum malah bingung, puyeng, ya. Senjata ada, tidak tahu cara menggunakan, bisa jadi senjata makan tuan atau tidak? Iya. HP, wow. Belum punya ilmu alat, pakai senjata makan tuan. Akhirnya apa? Merusak bukan membantu kebaikan. Iya atau tidak? Iya apa tidak? Iya. Antum sudah diperingatkan, tidak boleh menggunakan HP. Tapi itu juga pada pakai HP. Ya, jangan memakai tapinya. Barangkali di sana yang memakai HP tersebut sudah memiliki alat. Tahu ini senjata, bisa menggunakan. Oh, pas pada tempatnya. Lah antum pegang senjata, tidak tahu cara menggunakan. Akhirnya apa? Senjata makan Tuhan. Tahu enggak senjata makan Tuhan? Merusak bukan membangun. Nanti ada orang, wah, perkara boleh, perkara halal kok dilarang. Ini namanya zalim. Kalau bicara perkara sesuatu yang boleh, maka itu dilihat efek samping atau akibat dari bolehnya sesuatu yang boleh tadi. Kalau ternyata mengantarkan pada yang haram, maka jadi haram. Kalau ternyata mengantarkan pada perkara yang sia-sia, maka jadi dilarang. Nah, sebagaimana apa yang telah dinasehatkan oleh ustadz kita di majelis ini tentang tala'atil jabal, hiking, mendaki gunung, ataupun juga barakallahu fikum HP dan seterusnya, kan boleh ya. Namun ketika belum tahu alat, belum tahu cara menggunakan, maka yang seperti itu akhirnya menjadi mudarat bagi orang yang melakukan. Orang yang cerdas lebih baik berdiam diri selamat daripada bergerak malah binasa. Barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait takhrijul hadis. Sehingga dari sini Al-Imamul Bukhari tidaklah mengeluarkan hadis la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur. Hanya riwayat Imam Muslim dari Abdullah ibni Umar. Adapun Imamul Bukhari hanya mengeluarkan pada tarjamatul bab, yakni judul bab. Lah itulah fikih Imamul Bukhari. Qala rahimahullah, faman lam yatatahhar minal hadatsil akbari wal asghari wan najasati fala salata lahu. Maka barang siapa yang lam yatatahhar, tidak bersuci dari hadas besar dan hadas kecil dan dari najis, fala salata lahu, maka tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya dia. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena toharoh merupakan syarat sahnya sholat. Mana dalilnya toharoh merupakan syarat sahnya sholat? Yani Rasulullah bersabda dalam hadis Ibnu Umar, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhur, rawahu Muslim. Dan Rasulullah bersabda dalam hadis Abi Hurairah, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Muttafaqun alaih. Hanya saja lafaz Imamul Bukhari, la tuqbalu salatu man ahdatsa hatta yatawaddaa, tidak diterima salatnya orang yang berhadas sehingga dia berwudu. Maka inilah dalil yang menerangkan thaharah merupakan syarat sahnya salat. Oleh karena itu kemarin telah dibahas, para ulama mendahulukan toharoh. Kenapa? Karena asyartu muqaddamun alal masyrut. Syarat lebih didahulukan daripada hal yang dipersyaratkan. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah, poin yang ke-8, nomor 8. Wa toharatu naw'an. Dan yang namanya toharoh itu ada dua. Yani ditinjau dari alat yang dipakai untuk toharoh. Toharoh bitibari ma yutatoharu bihi naw'an, ditinjau dari alat yang dipakai untuk bertoharoh ada dua. Pertama, at-toharatu bilma, yang pertama toharoh dengan air. Yang kedua, at-toharatu bitturab, yaitu toharoh dengan menggunakan tanah atau debu. Ini toharoh ada dua, yaitu toharoh dengan menggunakan air dan toharoh dengan menggunakan tanah atau debu. Maka beliau masuk pada jenis pertama, yang ditetapkan dalam poin yang kesembilan atau nomor yang kesembilan. Adapun jenis yang kedua, thaharah dengan turab, beliau tetapkan dalam nomor 42. Nah, sebagaimana ayat tayammum adalah nam ya barakallahu fikum, yakni dalam surat An-Nisa ayat 42 juga. Nah, 42 atau 142. Nah, barakallahu fikum. Tayib, ada apa ya? Barakallahu fikum. Ada apa? Hah? Al-Qur'an. Sudah konsentrasinya belajar sekarang, menghadap ke depan. Ya, barakallahu fikum. Tayib. Jadi thaharah ada dua, ditinjau dari apa? Ditinjau dari alat yang dipakai untuk bersuci. Karena nanti di sana para ulama membagi thaharah ada dua, thaharah dari hadas dan thaharah dari najis. Itu kalau ditinjau dari apa? Yang diangkat atau yang disucikan. Nah, nanti ada pembagian lagi. Oh, thaharah ada sekian, ada dua, thaharah ma'nawiyah dan thaharah hissiyah. Ditinjau dari hakikat apa itu thaharah. Nah, bingunglah, jangan bingung. Nah, itulah pandangan agama. Sehingga dari sini kita mengetahui pembagian tinjauan dari sisi mana. Nah, kalau dilihat dari ini, anak ini bagus, ditinjau dari bagaimana? Oh, ditinjau dari sisi akhlaknya dia bagus. Namun dia kurang bagus. Ditinjau dari apa? Ternyata nilai tesnya 5, 5, 5. Ya, karena memang Allah jadikan dia kurang pinter. Namun akhlaknya bagus. Dan kebagusan ini menjadi lebih bagus lagi kalau dia ahlus sunnah. Nah, dia ahlus sunnah bagus sudah. Nilai prestasi dunia, ya apa tidak? Dunia. Yang bagus kalau dia menjadi ahlus sunnah yang muwahhid, mukhlis, orang bertauhid dan ikhlas dalam ibadah, tanpa harus diperintah, tanpa harus disuruh, tanpa harus diiming-imingi nilai dan dunia, dia beramal. Saya mau belajar, saya enggak peduli ranking saya 1 atau 100. Ya, saya enggak peduli nomor 1 rankingnya atau nomor 100, enggak peduli. Yang penting belajar. Belajar itu kata Abdullah bin Mas'ud, wa mudzakaratul ilmi tasbih. Mengulang-ulang ilmu tasbih sudah. Yang penting saya belajar sudah. Saya ulang-ulang. Kan sudah hafal, walaupun sudah hafal. Karena kata para ulama, al-ilmu idza takarrara taqarrar. Ilmu itu kalau terus diulang-ulang, itu akan nempel terus. Ya. Sudah hafal, ya sekarang sebulan dites lagi lupa, ya. Sehingga tadi diulang-ulang dalam rangka untuk membekali diri kita. Dan akan lebih sempurna antum niatkan jihad. Kenapa? Dalam rangka untuk melawan di sana musuh-musuh agama dari kalangan ahlus syubuhat. Ahlu syubuhat yang mereka kadang mendatangkan syubuhat-syubuhat, dan kitab ada namun tidak bisa membantah kitabnya. Yang membantah adalah para thullabul ilm. Nah, barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga thaharah ada berapa? Thaharah ada dua, ditinjau dari alat untuk bersuci. Ahaduhuma, yang pertama, at-thaharatu bilma, thaharah dengan air. Wahiyal aslu, dan ini adalah pokok. Nah, ini adalah pokok bersuci. Di mana thaharah dengan air itulah alat bersuci. Berdasarkan yaitu asal untuk bersuci. Di mana Allah taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 48. Allah berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit ma'an, air tahura, untuk bersuci. Air yang suci lagi mensucikan. Asal muasal toharoh adalah dengan air, bukan dengan debu atau tanah. Mana dalilnya? Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Demikian pula dalam surat An-Nisa ayat 43. 6. Tentang kapan bolehnya tayamum, asalnya diperintahkan untuk berwudu. Namun kapan bolehnya tayamum, yaitu falam tajidu ma'an, maka engkau tidak mendapatkan air, engkau tidak mendapatkan air, maka barulah kita fatayammamu sa'idan thayyiba, tayamumlah dengan debu yang suci. Sehingga asal bersuci adalah dengan air. Dengan dua dalil ini sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Faja'ala ma yutatahharu bihi al-ma, maka Allah jadikan dalam surat An-Nisa atau surat Al-Maidah ayat yang ke-6 ini, Allah jadikan apa yang dipakai untuk bersuci dengannya adalah asalnya dengan air. Nah, barakallahu fikum. Ini toharoh dari hadas, toharoh dari hadas. Nah, adapun kalau dari najis, intinya apa saja yang bisa menghilangkan najis maka sudah sah. Apakah cair, ataukah juga tanah, atau bahkan pula istihalah, perubahan sifat. Nah, perubahan sih. Jadi kalau dari najis nanti beda lagi. Nah, kalau dari hadas asalnya harus dengan air, kecuali didapatkan uzur tidak ada air atau bermudarat menggunakan air. Barakallahu fikum. Sehingga di sini wahiyal aslu, dan itu adalah asal toharoh. Naam. Qala nomor 10. Fa kullu ma'in nazala minas sama au nabi'a minal ardi fahuwa tahurun yutahhiru minal ahdas wal akhbas walau taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu bi syai'in tahirin kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un rawahu ahlus sunan wa huwa sahih. Maka di sini setelah beliau menanamkan kepada kita prinsip yaitu asal toharoh adalah dengan air, maka beliau menerangkan tentang air itu terbagi bermacam-macam. Ada yang bisa dipakai untuk bersuci, ada yang tidak. Maka beliau mengatakan, fakullu ma'in, maka seluruh air, nazala minas sama, yang turun dari langit, bisa berupa hujan, bisa berupa barat. Barat apa barat? Yakni hujan es, berupa es, atau berupa salju, atau berupa embun. Lah ini yang turun dari langit. Naam. Atau nabi'a minal ardi, atau yang keluar dari bumi, berupa mata air, berupa sumur, berupa sungai. Lah ini danau, ini semuanya dari bumi. Nah, maka di sini fahuwa tahurun, maka itu tahur. Tahur yakni ma jumi'a fihi sifatan, apa yang terkumpul padanya dua sifat, tohir, mutohir, suci, dan bisa dipakai untuk bersuci. Itu tohur. Nah, tohur adalah tohir, mutohir, suci, dan bisa dipakai untuk bersuci. Nah, yutahhiru minal ahdas wal akhbas, yang bisa dipakai untuk mensucikan dari hadas dan dari akhbas, yakni najasat, dari najis. Nah, ini asal air, yaitu setiap air yang turun dari langit atau keluar dari bumi yang dikenal sebagai ma'ul mutlak, air mutlak, yang dikenal sebagai air, air mutlak, yang memang masih apa air mutlak definisinya, yakni mazala ala khilqatihi, yang masih asli sesuai dengan sifat penciptaannya, itu air mutlak. Nah, air mutlak. Barulah kemudian, ini yang pertama, air mutlak. Walau taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu bi syai'in tahir, walaupun berubah air mutlak tersebut warnanya, aw launuhu aw ta'muhu atau rasanya, aw rihuhu atau baunya, namun bi syai'in tahir, dengan sesuatu yang suci, kecampur misalnya pewarna, peres, winter, cat, nah, sedikit cat air, akhirnya merubah warna air, atau rasanya kejatuhan garam, air laut asin, nah, atau rihuhu baunya, baunya wangi, nah, dikasih apa demikian, nah, baunya kok rubah ya, jadi wangi dan seterusnya. Maka di sini dia tetap suci, tetap suci. Ini barakallahu fikum, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci, tahurun, suci lagi mensucikan, la yunajjisuhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikan air tersebut najis. Hadis riwayat Ahlus Sunan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Siapa mereka? Imam Ahmad dan Abu Dawud dan At-Tirmidzi serta An-Nasa'i, demikian pula Al-Imam Daruqutni mengeluarkannya. Nah, barakallahu fikum. Ini hadis yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yaitu apa? Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Hadis ini harus dihafal. Kenapa? Karena ini umdah, pegangan pokok dalam pembahasan air. Hadis pokok umdah dalam pembahasan air, hadis ini, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sebagaimana hadis Ibni Umar juga umdah dalam pembahasan syurutiyati toharoh lisihati sholat, tentang syarat toharoh merupakan syarat sahnya sholat. Jadi dihafal dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau, karena beliau membawakan hadis-hadis umat, yakni hadis-hadis pokok dalam pembahasan ilmu fikih. Di sini beliau jarang membawakan dalil, namun kalau di situ umdah, beliau biasakan bawakan hadisnya, sehingga antum mulai melatih menghafal. Karena beliau menempuh jalan ikhtisar yang ringkas, sehingga tidak membicarakan ini dalilnya ini dalilnya ini dalilnya ini. Cukup membawakan satu hadis yang umdah, nah, yang pokoknya. Barakallahu fikum. Ini ikhwani fiddin rahimani wa kumullah. Fa in taghayyara ahad wa usafi binajasatin, maka apabila air tersebut berubah salah satu sifatnya, binajasatin ba'sababiyah, dengan sebab najis, dengan sebab tercampur najis, maka fahuwa najisun, maka air tersebut najis. Yajib ijtinabuhu, wajib untuk kita jauhi. Wajib untuk kita jauhi. Dari sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka kita mengetahui dari sini wal aslu fil asya'i thahara wal ibaha, ini nanti besok. Belum pertanyaan selanjutnya. Dari sini berarti pembahasan macam-macam air, air terbagi menjadi dua atau tiga. Sebagian ulama mengatakan tiga. Air yang tohur, satu, suci dan mensucikan. Yang kedua, air tohir, ghairu mutahhir, air yang suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci dari hadas. Yang ketiga, air najis. Ini menurut sebagian ulama. Menurut yang lainnya, air hanya dua, tohir atau dan juga najis. Hanya saja yang tohir nanti terbagi, tohir yang dia tuhur, tohir mutahhir, dan tohir ghairu mutahhir, sehingga hakikatnya tidak ada khilaf yang membahayakan. Kita mengatakan air terbagi tiga, yaitu hakikatnya terbagi tiga. Namun dalam kemudahan terbagi dua, yang pertama dirinci jadi dua. Ini barakallahu fikum. Air yang tahir atau tahur, yang pertama tahur, suci dan mensucikan, yaitu air yang mutlak, masih tetap pada penciptaan air, dan juga air yang tercampur dengan sesuatu yang suci namun tidak mengangkat penamaan air, tidak menghilangkan penamaan air. Ini agak jelimet. Air yang tahur, suci dan mensucikan, yaitu air mutlak yang masih dalam asal penciptanya. Air hujan diadangi wudu boleh, mandi janabah sah, tapi air hujan jangan ragu, sah, karena air mutlak. Air mutlak. Air belerang, ya, dari Gunung Belerang. Saya mau mandi janabah di situ sekalian gatelnya hilang. Misalnya. Sah. Kenapa? Karena Nabi aminal ard, keluar dari bumi, air mutlak. Lu tapi kan bau belerang, bau enggak? Bau, oh, bau belerang ya. Sah enggak ya? Sah, karena air mutlak. Memang asli pada penciptaannya seperti itu. Barulah di sana ada air, mungkin belerang campuran. Kita campur, taruh belerang, air panas, lah nanti untuk mandi. Mandi air belerang. Lah ini namanya air tercampur sesuatu yang suci. Kalau dinamakan air, berarti sah untuk bersuci dari hadas. Kalau dikatakan, oh bukan, ini adonan belerang, karena sudah kental, belerangnya banyak, belerangnya berapa, 2 kilo, airnya 1 gayung, jadi apa ini? Oh ini adonan belerang ya. Berarti tidak bisa dipakai untuk bersuci dari hadas. Airnya suci namun tidak mensucikan. Difahami di sini, air tercampur dengan sesuatu yang suci selama tidak menghilangkan penamaan air, sama saja berubah warna, rasa atau baunya, ini tetap dia suci lagi mensucikan, tohur. Dalilnya mana? Innal ma'a tohurun la yunajjisuhu syai'un. Pokok, ya. Dalilnya mana? Rasulullah memerintahkan kepada, ketika itu dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika ada sahabat yang meninggal sedang ihram, jatuh dari kendaraan ontanya meninggal. Maka Rasul mengatakan ighsiluhu bima'in wa sidrin. Sucikan dia dengan air yang dicampur daun bidara. Kecampur sesuatu yang suci? Iya. Dinamakan apa? Larutan daun bidara atau air? Air, berarti basi bisa dipakai untuk bersuci. Nah, lah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini jenis yang pertama, yaitu air suci dan mensucikan, yang menurut para ulama ini ada dua, suci bisa dipakai bersuci, suci dan tidak dipakai untuk bersuci. Itu jenis pertama. Jenis yang kedua, air najis, atau jenis ketiga menurut yang lainnya, insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Nah, ini barakallahu fikum. Jadi macam-macam air, ada air yang suci dan mensucikan, ada air yang suci tidak mensucikan. Yang sebagian ulama menetapkan itu adalah jenis air tohir, air yang tohir, satu jenis. Nah, yang lain menganggap dua jenis dan tidak ada khilaf atau yang membahayakan. Nah, barakallahu fikum. Ini yang mudah kita pelajari di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan senantiasa kita memohon kepada Allah Ta'ala dengan selantiasa merendahkan diri-diri kita kepadanya. Semoga Allah senantiasa memperbaiki keadaan diri kita, keluarga kita, dan anak-anak keturunan serta anak-anak yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak di sekitar kita semoga Allah perbaiki keadaannya, dan semoga Allah menjauhkan dari mereka segala bentuk kejahatan, dan dijauhkan orang-orang yang jahat dari mereka. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Semoga Allah senantiasa memperbaiki keadaan kita semua, dan jazallahu khairan kepada anak-anak kita yang telah tertib melaksanakan amanah dan tugas masing-masingnya, apakah yang pada bidang keahliannya ataukah yang pada bidang mereka itu mengawasi murojaahnya, atau pada bidang-bidang yang mereka melaksanakan tugas-tugasnya. Siapa di antara antum yang belum mendapatkan tugas? Coba, di antara talibul ilmi yang belum mendapatkan tugas, ada enggak? Coba angkat tangan yang belum mendapatkan tugas. Kalau Ami Muawiyah tugasnya muadzin, ya. Tugasnya apalagi? Keamian, ya. Enggak, ya. Di antara ini, di antaranya. Yang belum mendapatkan tugas yang lainnya apa? Di sini tidak ada seorang pun dari talibul ilmi yang tidak mendapatkan tugas. Semuanya mendapatkan tugas. Satu, tugas dari orang tua. Ya apa tidak? Antum jadi di sini membawa tugas. Tugas siapa? Pertama dari Allah, ibadah. Yang kedua dari orang tua antum, supaya belajar jadi anak soleh. Yang ketiga dari ma'had, supaya antum murojaah, supaya antum belajar dengan disiplin, nah, dan berakhlak. Nah, berarti tidak ada yang tidak mendapatkan tugas. Berarti kalau yang tidak belajar namanya menyia-nyiakan tugas, ya atau tidak? Nah, ini ada santri tidak mau belajar, namanya menyia-nyiakan tugas siapa? Tugasnya Allah, tugasnya orang tua, tugasnya ma'had. Ma'had dirinci, tugasnya wali kelas, ya. Dirinci lagi, tugas dari ami. Iya, ternyata berapa yang kita khianati ini? Banyak. Nah, sallallahu alaihi wasallam, sehingga dari sini mulailah kita membenahi diri-diri kita Kenapa? Karena dengan menjalankan tugas-tugas yang itu merupakan amanah antum semuanya, akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.